Mitra Bisnis, Kompas menulis, DPRD DKI Jakarta merasa tidak puas dengan program Kartu Jakarta Sehatnya Jokowi, yang dinilai malah mengakibatkan kisruh dengan banyak rumah sakit. Untuk itu DPRD berencana meminta pertanggungjawaban Jokowi melalui hak interpelasi. Bahkan ada isu, hak interpelasi ini bisa berujung ke pemakzulan. Menanggapi hal ini, Ahok bercanda, jika dimakzulkan malah bagus, Jokowi bisa langsung nyapres. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat politik Fajrul Rahman. Pak Fajrul, apa komentar Anda melihat kisruh DPRD dengan Jokowi ini? Dalam pemahaman mengenai Kartu Jakarta Sehat, mesti memang harus didukung ya oleh semua pihak, karena itu siapapun, baik pemerintah, kemudian eksekutif maupun legislatif, itu kan berkepentingan untuk mensejahterakan publik. Aku pikir itu kuncinya, karena kesehatan itu kan merupakan hak konstitusional dari masyarakat. Nah, soal mengenai prosedur yang lemah di sana-sini, ya mestinya itu diperbaiki bersama, bukan menjadi alasan untuk kemudian untuk misalnya salah mengantem eksekutif dan segala macam gitu. Kemudian yang kedua yang aku ingatkan juga adalah terkait bahwa kesehatan adalah hak konstitusional warga negara, ya kalau di DKI ya warga negara dalam wilayah DKI. Menurut aku sih sebenarnya memang harus ada kajian yang betul-betul komprehensif, karena ini kan juga terkait dengan sejumlah kebijakan maupun peraturan daerah yang terkait dengan lembaga-lembaga kesehatan, terutama yang swasta. Walaupun sebenarnya kan yang dari pihak yang rumah sakit umum daerah kan tidak melakukan. Yang mundur ini kan dari rumah sakit swasta. Nah, menurut aku sih sebenarnya mesti ada upaya pertemuan dari pihak rumah sakit swasta dengan pihak Jokowi maupun Ahok untuk mencari pemecahan yang konstruktif begitu. Karena kedua-duanya harus tetap menghormati Pemda, harus melaksanakan apa yang disebut sebagai hak konstitusi tingkatan provinsi, tetapi juga pihak rumah sakit swasta kan membutuhkan dana untuk menjalankan rumah sakit. Nah, kan juga ada juga persoalan-persoalan yang terkait keuangan ya, terkait antara rumah sakit dengan pemerintahan yang lama di bawah Koke, itu juga mesti diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Jadi menurut aku tidak ada yang perlu dipertentangkan sehingga salah satu pihak harus hancur lebur begitu kan, karena ini kan dalam upaya memenuhi hak konstitusional dari warga negara khususnya di DKI Jakarta menurut aku begitu. Lalu Pak, beberapa komentar mengatakan dan mempertanyakan mengapa saat ini terlihat DPRD tidak akur dengan Pemprov DKI. Kalau menurut Bapak, mereka dulu akur dengan Foke, kenapa dengan Jokowi malah tidak akur. Ini sekarang ketika Jokowi dan Ahok memperhatikan kesehatan warga DKI Jakarta sebagai turunan langsung dari hak konstitusional warga DKI Jakarta, kok malah ribut begitu ya. Nah, ini juga nanti menjadi pertanyaan orang, sehingga hak interpelasi itu bukan dalam rangka impeachment gitulah ya terhadap Jokowi Ahok, tetapi itu menjadi mencurigakan. Kenapa selama ini akur dengan Fauzibowo yang kebijakannya malah tidak terlalu pro rakyat. Jadi lucu kan ketika ada kebijakan, ketika kebijakan Jokowi Ahok pro kepada rakyat malah tidak disukai oleh DPR. Nah, terus mewakili siapa sebenarnya? Karena kalau terus begini, kalau sampai ini upaya ini sampai dalam upaya untuk menjatuhkan Jokowi Ahok misalnya ya, ini kan bisa berkelanjutan aja dari interpelasi bisa sampai lebih jauh lagi, sampai seperti kasusnya pemunduran Aceng Fikri itu kan dari perlahan-perlahan sampai ke tingkatan tersebut. Tapi menurut aku kalau sampai DPRD DKI bertindak semacam itu, yaitu melawan kebijakan Pemda DKI yang pro kepada rakyat, pasti akan berhadapan dengan publik secara langsung begitu. Sudah berhadapan dengan publik, galah DPRD-nya nanti yang kocar-kacir malah dibubarkan oleh rakyat. Demikian pengamat politik Fajrul Rahman. Saya Mandariska.